Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba tharahu ila yaumiddin amma ba'. Ayyuhal ikhwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang macam-macam manusia dalam ibadah dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada empat macam, kata penulis, menukil dari penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Golongan yang pertama yaitu golongan yang menggabungkan antara ibadah dengan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah dan juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Dan ini adalah golongan yang paling mulia, yang paling utama. Golongan para nabi dan orang-orang saleh yang mengikuti mereka. Makanya doa yang terbaik adalah Engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, ya, agar diberi kemudahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Golongan yang kedua yaitu lawan dari golongan yang pertama, yaitu golongan yang tidak ibadah dan tidak isti'anah. Ini golongan yang paling buruk. Sudah enggak ibadah, enggak memohon pertolongan pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dia memohon pertolongan, hanya meminta kenikmatan-kenikmatan dunia semata. Padahal semua makhluk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang muslim maupun yang kafir, dan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah enggak membeda-bedakan. Semua yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis sekalipun, makhluk yang paling terlaknat, ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan apa enggak? Dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya, baik yang muslim maupun yang kafir. Ya, diijabainya doa itu bukan berarti menunjukkan bahwasanya itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang terkabulnya doa adalah sebab kehancuran dan kesengsaraan seorang hamba. Ya. Baik. Maka ini perlu diperhatikan baik-baik, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan sebagian hambanya, tidak mesti itu menunjukkan kemuliaan, tidak mesti menunjukkan kecintaan. Ya, ada beberapa orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun orang kafir, orang fasik, bahkan ada yang minta ke kuburan pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selanjutnya kata beliau, wa alamatu, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa alamatu hada annaka tara man sanahu wahu min dalik wa huwa yajhalu haqiqata al-amri idha ra'ahu subhanahu wa ta'ala yakdhi hawa'ija ghairihi yusi'u dhannahu bihi ta'ala wa qalbuhu mahshuwun bidalik wa huwa la yash'ur. Tanda hal ini, ya, tanda hal ini, bahwasanya engkau melihat orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal itu. Ya. Wa huwa yajhalu haqiqatal amr, dan dia tidak tahu tentang hakikat perkara. Idza ra'ahu subhanahu, apabila dia melihat Allah Subhanahu wa taala, yaqdi hawaija ghairihi, memenuhi kebutuhan ya selain dia. Yusi'u dhannahu bihi ta'ala, dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalbuhu mahsuun bidzalik, dan hatinya ya penuh dengan kedengkian. Wa huwa la yashkur, dan dia tidak merasa. Yakni sebagian orang ayyul ihwa, apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya, lalu dia lihat ada orang lain yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sempit dadanya, dia sedih hatinya. Kenapa dia tidak diberi, sedangkan orang lain apa? Diberi. Ya, ketika dia diberi harta, ketika dia tidak diberi harta, melihat saudaranya diberi harta, sempit dadanya. Kenapa tetangga saya dikasih, teman saya dikasih, sedangkan saya apa? Tidak. Ketika dia melihat temannya diberi ilmu, sedangkan dia tidak, sempit dadanya lagi. Kenapa temannya dikasih ya kecerdasan, dikasih ilmu, sedangkan dia tidak. Ya, begitu seterusnya. Sehingga hidupnya ya dihantui dengan kesempitan karena su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya dikabulkannya sebuah doa itu bukan sebagai bahwasanya dia dicintai oleh Allah SWT. Bisa jadi dia tidak diberi harta, itu justru lebih baik bagi dia. Bisa jadi dia tidak diberi ilmu, ya, itu adalah lebih baik bagi dia. Bisa jadi dia tidak, itu adalah yang terbaik untuk dia. Maka seorang hamba hendaknya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Kadang kita benci, kenapa kita kiri, kenapa kita miskin, enggak diberi rezeki, kenapa kita ya mungkin belum dikasih anak sedangkan yang lain sudah dikasih anak. Ya. Kenapa ya dan kenapa? Padahal mungkin kita tidak diberi itu justru yang terbaik buat kita. Wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Betapa banyak orang memohon kepada Allah kekayaan, setelah dikasih kekayaan dia malah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa banyak orang yang meminta kecerdasan, setelah dikasih kecerdasan, kesuksesan, dia malah sombong ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Ilmu kita terbatas. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Terkadang kita jengkel, terkadang kita menggerutu ya, padahal itu adalah yang terbaik untuk ya kita. dua hari yang lalu, hari Sabtu ya, ada kecelakaan pesawat ya, Sriwijaya dari Jakarta ke Pontianak. Semua penumpangnya ya meninggal, bahkan belum ditemukan secara utuh. Ya, sekitar 62 orang. Ada sebagian yang masih bayi dan anak-anak. Ada salah satu penumpang yang aslinya ikut di pesawat tersebut. Tetapi sebagaimana kita tahu sekarang ini ada salah satu persyaratan, yaitu apa? Kalau naik pesawat ya harus swab. Swabnya belum muncul-muncul juga, terlambat. Akhirnya dia enggak jadi. Awalnya dia menggerutu, kenapa ketinggalan? Ya, tapi setelah tahu kecelakaan tersebut, ya sadarlah dia bahwa justru dia ya terlambat swabnya itu adalah apa? Yang terbaik untuk dia. Allah SWT masih memberikan umur dan kesempatan bagi dia untuk beribadah, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya merahmati para korban ya, dan sebagai faedah bahwasanya orang yang meninggal karena tenggelam itu adalah salah satu dari syahid sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghorib yang mati karena tenggelam itu adalah salah satu dari syuhada, orang yang meninggal dengan syahid. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati mereka dan memberikan kesabaran untuk para keluarga yang ditinggal. Jadi ini salah satu gambaran dari kehidupan kita. Terkadang kita jengkel, terkadang kita marah, padahal justru itu apa? Yang terbaik untuk kita. Maka lihat ya, perhatikan kaidah ini baik-baik, ayat ini baik-baik, supaya hidup kita tenang, supaya hidup kita bahagia ya, tidak suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali orang itu suudon sama Allah Subhanahu wa taala ya, ya Allah apa dosa saya sampai kamu memberikan musibah kepada saya begini dan begini ya, sedangkan itu teman saya, tetangga saya hidupnya enak, kenapa saya melarat. Kadang-kadang ada sebagian orang gerutu seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya, beranggapan bahwasanya Allah SWT tidak adil kepada dia. Beranggapan bahwasanya Allah SWT zalim kepada dia. Na'udzubillah. Ini adalah pikiran was-was dari setan kepada seorang hamba yang harus ditepis dan disingkirkan dari pikiran kita dan dari hati kita. Ya. Baik. Selanjutnya kata beliau, wa amaratu dzalik, dan tanda hal itu, hamluhu 'alal aqdar wa itabuhu fil batin laha. Tanda hal itu adalah ya, dia menyalahkan takdir. Menyalahkan takdir. Ya, nasib. Ya. Memang begini nasib saya. Sejak dulu sampai sekarang apa? Memang nasibnya apa? Kiri, enggak pernah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Gerutu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ada yang mengatakan takdir memang kejam. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang ya, celaan kepada takdir. Wa itabuhu fil batinilaha, mencela secara batin, yaitu apa? Gerutu, istilah kita. Gerundel. Tahu yang gerundel ya? Ngomel sendiri di dalam batin. Walaqad hadzal ma'na ghayatal kashf. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyingkap makna ini secara terang-terangan, secara ya terang benderang. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Rabb-nya ya mengujinya, ma di situ zaidah ya, tambahan, Sebagaimana kata penyair, ya taliban khudh faidah ma ba'da idah za'idah. Itu kan jatuh setelah idah, maka itu za'idah, tambahan, sehingga tidak diartikan. Adapun manusia, apabila Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengujinya, fa akramahu, lalu Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia, wa na'amahu, dan memberikan nikmatan kepadanya, fa yaqulu rabba, dia mengatakan Rabbku telah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan jabatan, dia menilai bahwa itu adalah tanda ya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Wa amma ilahu rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedangkan apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya, ya, ingat hidup ini ujian, baik kekayaan, kenikmatan maupun ya kesengsaraan. Diberi sehat itu ujian, diberi sakit itu juga ujian, diberi kekayaan itu ujian, diberi kemiskinan itu juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan dengan kejelekan. Makanya di situ Allah mengatakan, idza mabtalahu rabbuhu, apabila diuji oleh Allah dengan kenikmatan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ini juga diuji dengan apa? Dengan kesengsaraan. Faqadara alaihi, disempitkan rezekinya. Ya, seret rezekinya. Ya, bisnisnya enggak lancar, sering gagal, gulung tikar. Ya, buka usaha ini bangkrut, ya ngelamar kerja tertolak. Ya, fayaqulu rabbi ahanan. Dia mengatakan, Rabbku telah ya menghinakan diriku. Kalla. Tidak, sekali-kali tidak. Apa maksud ayat ini? Ailaisa kullu man a'taituhu wa na'amtuhu wa khawwaltuhu faqad akramtah. Wa ma dzaaka likaramatihi alayya walakinnahu ibtila'un minni wa imtihanun lahu ayashkuruni fa u'tiyahu fawqa dzalik am yakfuruni fa uslibahu anhu wa uhawwilahu anhu li ghairi. Makna ayat yang mulia ini bahwa tidak semua orang yang aku beri rizki, kenikmatan, yang aku beri kesenangan kepadanya, berarti aku telah memuliakan dia. Ya, itu bukanlah tanda kemuliaan dia di sisiku, tetapi ini ujian dari aku, ya, cobaan dari aku, dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dia bersyukur kepadaku ataukah tidak? Ataukah dia kufur kepadaku sehingga justru nikmat tersebut akan saya cabut? Ya. Jadi kita diberi kenikmatan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi sehat itu ujian. Diberi ya kekayaan itu ujian, diberi ilmu itu ujian, diberi jabatan itu ujian. Jangan menganggap itu sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan dia. Tunggu dulu. Kalau antum tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu adalah bencana bagi kita. Ya, lihat Fir'aun diberi apa? Ya. Jabatan, kekuatan. Lihat Qarun diberi ya harta, kekayaan. Ya. Lihat Abu Jahal bin Khalaf dan orang-orang kenikmatan dunia. Apa itu berarti bahwasanya mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Jadi kenikmatan-kenikmatan dunia bukan sebuah ya tanda bahwa itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidupnya malah sederhana, banyak kekurangannya. Bulan-bulan lamanya Nabi SAW dapurnya enggak mengepul asap, enggak ada yang dimasak. Ya. Aisyah pernah mengatakan berbulan-bulan kami hanya makan al-aswadain, ya, kurma sama air saja. Ya, pernah juga Rasulullah SAW tidur di atas tikar sampai membekas di pipinya. Sedangkan Raja Romawi, Persia, mereka hidup dalam kemegahan-kemegahan dunia. Apa itu pertanda bahwa Allah SWT menghinakan Nabi Muhammad dan memberikan kemuliaan kepada para raja Persia dan Romawi? Tentu tidak. Jadi jangan jadikan dunia sebagai standar kecintaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, karena Allah memberikan kekayaan, harta, dunia ini kepada siapapun yang dicintai maupun yang tidak dicintai, dikasih oleh Allah dunia. Karena dunia ini hina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu inda wa janaha ba'ula, ma saqallahu kafiran qattu." Andaikan dunia itu sebanding dengan sayap nyamuk. Ya, sayap nyamuk. Nyamuk udah kecil, ini sayapnya. Lebih kecil lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya ya, dunia itu sebanding dengan sayap nyamuk, ma saqallahu kafiran qattu. Allah tidak akan memberikan seteguk air pun kepada ya, orang kafir. Karena orang kafir sebenarnya tidak berhak untuk memanfaatkan ya, apa yang ada di muka bumi ini. Karena dunia ini ya, dan apa yang ada di isinya, yang berhak untuk memanfaatkannya adalah orang-orang yang beriman untuk ibadah kepada Allah SWT. Karena Allah ciptakan dunia dan isinya sebenarnya adalah untuk dimanfaatkan sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena dunia ini hina, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bukan hanya seteguk air kepada orang-orang kafir, tetapi bahkan diberi sebagian orang kafir bahkan hidupnya dalam kemewahan. Tapi itu bukan sebagai bukti, tanda bahwa Allah cinta dan memuliakan mereka. Tidak, sama sekali tidak. Itu adalah ujian. Ya, apakah mereka bersyukur? Ya, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikian juga kata beliau, walaisa kullu man ibtalaituhu fadhayyaqtu 'alaihi rizqa wa ja'altuhu biqadar la yafdhulu 'an fadhalika min hawanihi 'alayya walakin ibtila'un wa imtihanun minni lahu ayasbiru fa'utihi adhafa ma fata am yaskhatu fayakunu hadduhu as-suhtu. Demikian juga, tidak setiap orang yang aku uji, aku sempitkan rizkinya, ya, seret rizkinya, ya, waja'altuhu, dan aku jadikan, ya, dia terbatas, ya, tidak lebih, maksudnya tidak dalam kemewahan, ya, rizkinya terbatas, secukupnya saja, sedikit. Bukan berarti itu adalah tanda hawanihi alayya, kehinaan dia di sisiku. Tetapi ini adalah ujian dari aku. Apakah dia sabar sehingga aku akan memberikan balasan yang lebih dari apa yang dia tidak dapatkan di dunia ini, yaitu kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang itu sabar dengan apa yang ya ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, nanti Allah akan ganti. Ya, Allah akan ganti lebih dari apa yang tidak dia dapatkan di dunia ini. Karena sebagaimana kita tahu bahwa dunia ini enggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan surga nanti. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur madza yarji. Demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat, kenikmatan-kenikmatan surga nanti, kecuali seperti seorang yang mencelupkan jarinya usbu' ya, jarinya ke lautan. Lalu dia tarik, kemudian dia lihat pada jarinya ini, ya, berapa tetesan yang nempel di jarinya. Coba antum praktekkan hadis ini kapan-kapan kalau ke laut, ya, celupkan tangan antum, kemudian tarik, ya, yang nempel di jari berapa? Paling setetes dua tetes. Inilah gambaran dunia, setetes dua tetes saja. Gambaran akhirat, gambaran surga mana? Lautan yang begitu luas. Pandanglah hamparan lautan yang begitu luas. Jadi setetes dua tetes, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan hamparan lautan yang begitu luas. Makanya dunia ini, ya, diperumpamakan oleh Nabi SAW tadi, gak lebih dari ya sayap nyamuk. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menggambarkan dunia ini seperti bangkai kambing yang cacat, yang menjijikkan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, ya, la maudhi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cambuknya penduduk surga itu lebih baik daripada, ya, daripada dunia dan isinya. Itu baru tempat cambuknya toh, belum kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dalam riwayat Bukhari juga Rasulullah SAW pernah mengabarkan kerudung atau mahkota yang dipakai oleh bidadari surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Baru kerudungnya toh itu, baru mahkotanya toh, belum orangnya itu. Ya. Itu sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kalau seorang misalkan tidak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia ini, diuji oleh Allah SWT, kemudian dia bersabar, maka Allah SWT akan ganti berlipat-lipat dengan kenikmatan nanti di surga. Ya, maka ini ujian. An yashatu fayakunu hadduhu suhtu. Ataukah ketika aku uji oleh Allah, diuji oleh Allah SWT, dia hanya menggerutu, ngamuk, marah, sehingga dia tidak mendapatkan pahala. Yang dia dapatkan hanya ya kebenciannya saja. Makanya ikhwan, kewajiban bagi kita semuanya ya adalah mempraktekkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu ad-dharra'u sabara fakana khairan lahu wa ma dzaaka illa lil mu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh indah urusan orang-orang yang beriman, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman, semua urusannya baik baginya. Jika dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering saya sampaikan, memiliki tiga utamanya, lisan, syukur dengan anggota badan. Afadatkumun ni'ma'u minni salasatan, yadi walisani wadzomiral muhajjaba. Ya, syukur itu ada tiga. Syukur dengan hati, yaitu kita meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya dari Allah saja, bukan karena kehebatan kita. Ya. Tetapi semata-mata karena Allah SWT sayang sama kita. Allah yang ngasih kita. Andaikan Allah tidak ngasih kita, kita enggak bakalan ya berhak untuk mendapatkannya. Yang kedua, syukur itu dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengucapkan alhamdulillah. Makanya kita setelah makan disuruh alhamdulillah, karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, syukur itu. Bangun tidur alhamdulillah, karena bisa bangun. Betapa banyak orang tidur terus enggak bisa bangun, mati. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah La ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Karena kenapa sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah? Karena pada dasarnya orang yang mengucapkan alhamdulillah itu berdoa ya supaya nikmat tersebut diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanggengkan oleh Allah, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sejatinya dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan. Makanya syukur itu disebut oleh para ulama dengan al-hafid, penjaga, penjaga nikmat. Kalau kita bersyukur, nikmat tersebut enggak dicabut oleh Allah, tapi dijaga, dirawat. Sebagian ulama ussalaf mengatakan, qayyidu an-ni'ama bisyukri. Ikatlah nikmat-nikmat dengan syukur. Ya. Nah, jadi ini pengikat nikmat adalah syukur. Yang ketiga, ini yang paling penting, syukur itu diwujudkan dengan anggota badan. Maksudnya adalah syukur dengan anggota badan, yaitu kita menggunakan nikmat yang telah Allah berikan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kalau antum diberi ilmu, gunakan ilmu antum ya dengan sebaik-baiknya untuk diamalkan, ibadah, untuk disebarkan, didakwahkan, diajarkan. Ya. Demikian juga kalau kita diberi harta, gunakan harta kita di jalan Allah. Untuk bangun masjid, bantu pondok, ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bantu orang-orang yang lemah, para fakir, miskin, para janda, dan lain sebagainya. Ya. Adapun kalau kita diberi nikmat, tapi kita enggak menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kullu nikmatin la tuqarribu ila wa fahiya nikmah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, berarti itu adalah bencana. Ya, itu ucapan Imam Abu Hazim rahimahullahu taala. Jadi kalau kita diberi nikmat, syukuri. Dan jika kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita sabar. Dua kunci ini harus ada pada diri kita supaya hidup kita tenang. Syukur ketika mendapatkan nikmat dan sabar ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukur terbagi menjadi tiga, pun demikian sabar. Sabar juga terbagi menjadi tiga. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil jumlah, kesimpulannya. Fa ahbara ta'ala annal ikrama wal ihanata la yadurani 'alal mal wa sa'atir rizqi wa taqdirih. Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam ayat yang mulia ini, yaitu dalam surat Al-Fajr tadi ayat 15 sampai 17, bahwa kemuliaan dan kehinaan tidak berputar di atas harta dan luasnya rizki atau sempitnya rizki. Takdiri itu maksudnya sempitnya, ya, lawan kata dari sa'ah, seperti dalam ayat tadi, faqadara alaihi rizqa, yakni dhayyaqa alaihi, wasempitkan. Fa innahu subhanahu yuwassi'u 'alal kafir la likaramati. Karena Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan keluasan rezeki kepada orang kafir bukan karena kemuliaan orang kafir tersebut, tetapi sebagai ujian bagi dia. Ya. Naam. Wa yukattiru 'alal mu'mini la lihawanihi 'alai. Dan Allah sempitkan rezeki seorang mukmin bukan karena kehinaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yukrimu subhanahu man yukrimu min ibadihi bi an yuwaffiqahu li ma'rifatihi wa mahabbatihi wa ibadatihi wasti'anatihi. Tetapi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari karangan hambanya, tatkala Allah memberikan taufik kepada dia untuk mengenal Allah, untuk mencintai Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma sekedar dikasih harta, orang kafir juga dikasih harta. Kalau cuma sekedar dikasih jabatan, ya orang kafir juga dikasih jabatan. Kalau cuma dikasih kesehatan, orang kafir juga dikasih kesehatan. Tapi kemuliaan yang sesungguhnya tatkala dia mengenal Allah, tatkala dia takut kepada Allah, tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Allah enggak mengatakan yang paling mulia di antara kalian itu yang paling kaya, yang paling tinggi jabatannya, yang paling ganteng atau cantik rupanya, bukan. Ya, tetapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kalau dunia orang kafir, orang muslim, orang fasik, orang maksiat semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidayah, taufik, ilmu yang bermanfaat, ya, kemudian iman, amal saleh, ini tidak semua orang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, maka hati-hati. Tatkala kita diberi dunia, jangan menganggap itu karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, belum tentu. Ya, belum tentu. Ini pelajaran. Ya, bagi kita semuanya agar tidak tertipu dengan gemerlapnya apa? Dunia. Ya. Fa ghayatu sa'adatil abadi fi ibadatillahi wahdah wal isti'anati bihi 'alaiha. Puncak kebahagiaan yang abadi, ya, puncak, ya, kebahagiaan, ketenangan yang abadi adalah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak kebahagiaan seorang hamba tatkala dia diberi tauhid oleh Allah dan dijauhkan dari syirik. Tatkala dia diberi nikmat hidayah sunnah dan dijauhkan dari bid'ah. Tatkala dia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan dan dijauhkan dari kemaksiatan. Ini kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min" falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka kami akan memberikan kebahagiaan dalam hidupnya dan kami akan memberikan balasan, ya, pahala yang lebih baik dari amal perbuatan mereka. Jadi kunci kebahagiaan itu adalah dengan iman dan dengan amal soleh, bukan harta. Betapa banyak orang banyak duitnya tapi hidupnya enggak bahagia. Banyak. Ya. Orang miliarder, ya, kekayaannya miliaran, triliunan, ternyata matinya bunuh diri. Ada orang yang, ya, udah punya, ya, mobil mewah, rumahnya mewah, tapi ternyata apa? Dia nggak bisa tidur kecuali kalau minum obat tidur. Ya, bahkan ada yang paling parah lagi, dia nggak bisa tidur, hidupnya nggak bisa tenang kecuali kalau narkoba. Sabu-sabu, tahta, tidak. Ya, karena kebahagiaan itu tempatnya adalah di dalam hati. Ya, yang merasakan bahagia itu adalah hati. Ya, merasakan bahagia kalau hatinya subur dengan keimanan, amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ibnu Adham pernah mengatakan, "Lau alimal muluku wa abuna alaihi bisyuf." Andaikan para raja dan putra-putra mahkota mengetahui kebahagiaan dalam hati ini, niscaya mereka akan merampok mereka. Karena para rajanya enggak bahagia. Ya, justru orang-orang yang zuhud itu tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli. Ya, tetapi bisa diraih dengan iman dan dengan amal saleh. Kalau pengen bahagia, kuatkan iman, perbanyak amal saleh. Ini kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, inilah surga dunia. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah, "Inna fid dunya jannatan lam yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasuki surga dunia? Surga dunia itu yaitu ketenangan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Itu insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, kita cicil jawab beberapa pertanyaan. Ustaz, berdasarkan buku yang pernah Anda baca, Syafi'i pernah mengatakan berpemikiran Syiah karena pemikirannya dalam masalah Ali dan Muawiyah. Apakah benar, Ustaz? Tidak benar. Ya, tidak benar Imam Syafi'i berpaham Syiah. Bahkan ya, beliau memiliki perkataan-perkataan yang membantah paham Syiah. Ucapan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Lam ara ahada zuri minar rafidah." Saya tidak mengetahui pengekor hawa nafsu yang lebih pendusta daripada Syiah. Ya, Imam Syafi'i termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ma'ruf, masyhur, dikenal akidahnya yang sahih, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, mencintai para sahabat, mencintai Ahlul Bait dan sebagainya. Bagaimana mungkin beliau kemudian berpemikiran apa? Syiah. Ya. Nah, ini tuduhan yang sudah lama beredar ya sejak dulu, tapi itu dibantah oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala. Demikian juga Al-Baihaqi ya dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i dan berpaham Syiah. Imam Ahmad sangat menghormati Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan beliau pernah mengatakan, setiap hari saya mendoakan Imam Syafi'i. Setiap hari Imam Ahmad mendoakan kebaikan untuk Imam Syafi'i. Jadi itu saling menghormati. Dusta kalau mereka saling ya menyerang, saling menyerang biasanya yang fanatik. Ya, entah pengikut-pengikut madhab Syafi'i dengan madhab Hanafi. Ya, adapun para ulama justru mereka itu saling menghormati dan saling mendoakan. Berarti kan? Ya. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu termasuk daftar muridnya Imam Syafi'i. Jadi mereka saling apa? Ya, mendoakan dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Baik. Ustaz, apa boleh membaca doa sapu jagat ketika sujud terakhir? Boleh. Ya, bahkan terakhir saja. Di setiap sujud, ya, di setiap sujud atau sebelum tasahud akhir, sebelum tasahud akhir itu kan diberi kebebasan oleh Nabi SAW doa apapun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Falyatahayyar minad du'ai a'jaba." Ya, ketika tasahud akhir kemudian imam belum salam, antum gunakan untuk doa-doa ya bebas, yang penting baik untuk dunia dan akhirat, terserah. Kata Nabi, "Falyatahayyar minad du'ai a'jaba." Hendaknya dia memilih doa-doa yang terbaik untuk kebaikan dunia dan akhirat. Demikian juga saat kita sujud, bukan hanya di sujud terakhir. Justru malah kalau kita khususkan di sujud terakhir saja, enggak ada contohnya. Ya. Malah menyelisih sunnah bisa jadi. Karena kalau kita mengkhususkan berarti nanti memperpanjang sujud terakhir daripada sujud sebelumnya. Ya, jadi gunakan di setiap apa? sujud kita. Boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dengan niat doa, bukan niat baca Quran. Kalau niatnya baca Al-Qur'an enggak boleh. Karena baca Al-Qur'an di waktu sujud itu enggak boleh. Tapi kalau niat antum doa, ya, maka boleh. Innamal a'malu bin niat. Setiap amalan tergantung kepada niatnya. Apakah orang gila itu masuk surga atau neraka? Orang gila, anak kecil, ya, itu nanti apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diperintahkan untuk masuk neraka. Kalau dia mau masuk neraka, maka api tersebut akan menjadi surga untuknya. Tapi kalau dia enggak mau, justru malah dicemplungin ke neraka. Ya. Jadi kita serahkan urusannya nanti di akhirat nanti. Mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya mengubah dhamir ana yang ada dalam lafaz-lafaz doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz nahnu, dengan niat mendoakan orang tua, saudara, teman-teman, guru dan lain sebagainya? Enggak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Bahkan kalau kita mendoakan lebih luas, lebih banyak, itu jauh lebih bagus. Berarti kita mendoakan untuk diri kita sendiri dan juga mendoakan yang lain. Ya. Merubah dhamir itu tidak merubah tidak merubah makna. Ya, tidak merubah lafaz. Ya, misalkan ketika kita mendoakan dalam sholat jenazah. Ya, kalau laki-laki Allahumma firlahu. Kalau perempuan Allahumma firlaha. Ya, kalau banyak Allahumma firlahum. Itu tidak merubah maknanya, tetap yang kita doakan sama. Ya, yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dhamir, ya, dhamir itu disesuaikan dengan kita doanya untuk siapa. Kalau untuk antum sendiri, ya berarti pakai dhamir ana. Kalau untuk lebih luas, untuk kami, ya, untuk banyak orang, maka diganti dengan nahnu. Itu tidak mengapa. Insyaallah. Wallahu a'lam. Apakah boleh seorang mukmin meminta akhirat baiknya, meminta apa? Dunia dan akhirat. Rabbana anya hasanah wa fi hasanah. Karena seorang mukmin juga butuh kebahagiaan di dunia juga. Kita bukan seperti orang-orang sufi yang anti dunia, kan dunia secara total. Ya, keliru. Dunia ibadatnya dan tidak terpuji secara zatnya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya dan menggunakannya. Kalau kita menyikapi dunia ini dengan cerdas, ya, maka tidak tercela. Gunakan dunia ini sebagai jembatan untuk akhirat. Gunakan dunia ini sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, orang-orang yang kaya. Ya, apakah mereka tercela? Tidak. Karena mereka orang-orang yang cerdas yang memahami hakikat dunia. Dan harta yang Allah berikan kepada mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan butuh orang-orang kaya juga yang bisa menopang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah bangun masjid, bangun pondok juga butuh para donatur dan orang-orang kaya? Iya kan? Nah, kalau semuanya kiri, nanti siapa yang bantu? Iya kan? Nah. Siapa itu Wahabi yang sebenarnya? Dan dari mana dia? Ya. Wahabi itu nisbat yang disematkan oleh sebagian kalangan untuk melarikan manusia dari dakwah yang benar. Ya, ini gelar yang sering dialamatkan kepada orang-orang yang berteguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini Wahabi. Tujuannya apa? Supaya manusia ya lari dari dakwah dia. Ya. Makanya mereka kadang menyematkan gelar Wahabinya. Ibnu Taimiyah dibilang Wahab. Ibnu Taimiyah itu tahun berapa? 700-an. Muhammad bin Abdul Wahab itu ya 1000-an. Lebih dulu mana? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah enggak kenal Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Jadi salah besar. Nah. Jadi intinya ini sekedar gelar ya, dan kita tidak dengan gelar. Orang mau gelari kita apa? Dibilang Wahabi, dibilang radikal. Ya, dibilang aliran sesat. Terserah omongan orang. Ya. Karena yang dari dunia ini adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak usah terlalu pusing dengan omongan orang. Enggak usah terlalu ya pandangan orang kepada kita. Karena yang kita cari adalah ridha Allah. Penting adalah kamu berjalan di atas yang benar apa tidak. Kalau kamu sudah berjalan, tawakal kepada Allah. Berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istiqomalah di atas jalan tersebut. Enggak usah terlalu berpengaruh pada diri kita. Ridha nasi ghayatun la tudrak, kata Imam Syafi'i. Ya, keriduan manusia itu adalah tujuan yang sulit untuk digapai. Taib. Yang terakhir, apa hukumnya doa yang diulang-ulang terus-menerus dalam sholat, dalam bid'ah? Mengulang-ulang doa itu justru malah dianjurkan. Itu termasuk ilhah. Inna Allah yuhibbul mulihina fid du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu mencintai ya orang-orang yang mulihin. Mulihin itu ilhah, itu terus-menerus diulang-ulang. Karena kalau dia diulang-ulang itu berarti menunjukkan dia serius berdoa kepada Allah taala. Antum kadang kalau minta duit sama orang tua cuma sekali enggak dikasih. Tapi coba merengek, nangis, ya, minta lagi, terus pantang mundur. Ya. Lama-kelamaan kasih. Gitu kan? Ya, senjatanya kita dulu pas masih kecil gitu. Begitulah kita ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Merengek terus minta doa. Bukankah dalam hadis ya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, summa dzakara rajul yutilu safar as'asa akbar yamuddu yadaihi ila sama', terus apa? Ya Rabbi, ya Rabbi. Berarti di situ ngulang apa tidak itu? Ngulang. Ya Rabbi, ya Rabbi. Itu termasuk adab. Di antara adab-adab doa adalah mengulang-ulang. Jadi tidak ada salahnya kita mengulang-ulang dalam doa. Bukan termasuk bid'ah. Bahkan itu termasuk yang dianjurkan. Salah satu adab dalam doa adalah antum mengulang-ulang permintaan. Karena itu termasuk menunjukkan keseriusan seseorang hamba dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian insyaallah taala nanti kita lanjutkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.